إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله الله عز وجل ذات yang maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Dia Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan segala apa yang mereka butuhkan di kehidupan dunia ini. Dan di dunia ini pula Allah Azza wa Jalla menyodorkan untuk sebuah kekhususan hidup bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun mereka mendapatkan nikmat yang sama dari sisi duniawi, namun Allah Azza wa Jalla membedakan mereka zahiran wa batina, baik dalam penampilan hidup lahiriah ataupun dalam penampilan hidup batiniah. Allah anugerahkan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan yang tidak diperoleh bagi mereka atau oleh mereka-mereka yang telah Allah tuangkan nikmat dunia atas mereka. Allah Azza wa Jalla yang punya pilihan terhadap hamba-hambanya. Siapa yang memiliki kepatutan dan kepantasan untuk menjadi orang yang dekat dengan dirinya, menjadi orang yang terbaik di sisi dirinya dari hamba-hambanya, Allah Azza wa Jalla yang memilih dengan kehendaknya dan kemauannya. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihimud dalalah. Di antara hamba-hambanya itu, Dia Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada mereka petunjuk. Dan di antara mereka ada yang memang pantas dan patut untuk kemudian disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jangan sampai tergambar di dalam hidup. Di saat Allah Azza wa Jalla menyesatkan hidupnya di dunia, lalu kemudian Allah akan pelit terhadap mereka dari kehidupan dunia, lalu tidak dibagikan nikmat-nikmat dunia kepada mereka, jawabannya tidak. Allah Azza wa Jalla punya keadilan, memiliki keadilan untuk kemudian membagikan mereka yang taat kepadanya dan mereka yang ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terkadang mereka yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla lebih banyak menggenggam dan menabung duniawi dibanding dengan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang Allah pilih menjadi orang yang terbaik dari hamba-hambanya, terkadang Allah kurangi rezekinya. Terkadang Allah Azza wa Jalla kurangi dia dari sisi harta benda duniawi. Namun, itu bukan sebagai patokan pada kemuliaan hamba-hambanya di sisinya. Ibadah Allah. Maka oleh karena itu, keadilan Allah Azza wa Jalla lah yang telah didapatkan oleh masing-masing hambanya. Maka di saat dia menjadi orang yang terbaik di kehidupan dunia ini, maka ketahuilah bahwa itu adalah semata-mata karunia dari Allah Azza wa Jalla. Semata-mata pemberian dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib untuk disyukuri. Yang wajib untuk kemudian disyukuri, ya ibadah Allah. Sebagai nikmat lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, antara dua kehidupan makhluknya yang selalu bertentangan, dan tidak pernah akan bertemu dalam perjalanan hidup ini, sampai kemudian pertemuan dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla membagi hambanya menjadi dua hizb, dua golongan, dua parti, dua hizb. Tidak ada yang ketiganya rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama apa yang dikenal dan yang telah kita dengar dengan kata-kata Hizbullah. Mereka adalah golongannya Allah. Mereka adalah partainya Allah. Mereka adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebutkan kata hizb di dalam Al-Quran 3 kali. 1 kali di dalam surat Al-Ma'idah. Dan 2 kali dalam surat Al-Mujadilah. Ibadallah. Allah Azza wa Jalla yang membedakan dan yang telah menyebutkan ciri-ciri mereka-mereka yang pantas untuk menjadi Hizbullah, partainya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, dari partai ini yang disebut dengan Hizbus Syaitan Al-Khasiri, partainya setan, kelompoknya setan, golongannya setan, hizb setan, atau sering kita dengar pula dengan waliyus syaitan, walinya setan, ya ibadallah. Di dalam surat Al-Ma'idah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, setelah menyebutkan ciri-ciri-cirinya, Allah mengatakan Subhanahu wa Ta'ala, wa may yatawalla Allah wa rasulahu walladheena amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang berloyalitas patuh kepada Allah Azza wa Jalla dan berloyalitas kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan kaum mukminin, mereka-mereka yang beriman kepada Allah, mereka cinta kepadanya, mereka patuh kepadanya, maka mereka itulah golongannya Allah yang pasti akan menang, kata Allah Azza wa Jalla. Setelah Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Mujadilah menyebutkan sifat-sifat mereka, ulaika hizbullah, mereka adalah hizbnya Allah. Dan hizbnya Allah itu pasti akan menang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembagian ini, ya ibadallah, benar-benar taufik dari Allah Azza wa Jalla, benar-benar kemauan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Allah yang memilih dari hambanya siapa yang akan masuk dalam golongan hizbnya dan siapa yang akan masuk dalam hizbus syaitan, yaitu partinya setan. Allah Azza wa Jalla yang memilihnya. Tapi jangan sampai tergambar di dalam diri kita. Di saat kemudian seseorang menjadi hizbus syaitan, lalu tidak diberikan dunia oleh Allah, tidak diberikan kesempatan hidup di muka bumi ini, jawabannya terkadang mereka lebih dari hizbullah, dari partinya Allah Azza wa Jalla, dari sisi kehidupan dunia ya ibadallah. Namun kemuliaan adalah kemuliaan yang datangnya dari Allah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, mari kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, ciri orang yang dikatakan hizbullah, waliyullah, walinya Allah Azza wa Jalla, partinya Allah, junudullah, tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah berloyalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bangkit di dalam hidup untuk kemudian membela segala yang terkait dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cemburu, cemburu karena apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia melaksanakan segala apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian dia kerahkan segala kemampuan yang ada pada dirinya untuk menjaga apa yang dia berada padanya dari ketaatan kepada Allah, dan mengerahkan segala kemampuan untuk melindungi segala apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, bahkan dengan nyawanya sekalipun, kalau memang itu yang dituntut di dalam mewujudkan loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hizbnya Allah, waliyullah, junudullah, orang-orang yang tinggi loyalitasnya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Nampak pada dirinya kecintaan yang tinggi kepada Rasul alaihi salatu wassalam dengan meneladaninya dalam ibadah kepada Allah, dalam akidah berkeyakinan, dalam bermanhaj menempuh jalan. Dia mencoba untuk meniru, meniti, mencontohi dan meneladani nabinya alaihi salatu wassalam. Di samping itu, dia jaga, dia lindungi segala apa yang diajarkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan, dengan perbuatan ataupun dengan tenaga untuk memberikan pembelaan terhadap sunnah yang datang dari nabinya alaihi salatu wassalam. Dia berbuat sesuai dengan kemampuannya. Dia berbuat sesuai dengan apa yang Allah titipkan dari kemampuan pada dirinya sendiri untuk membuktikan dan memperlihatkan kecintaan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, berloyalitas kepada kaum mukminin. Cinta kepada kaum mukminin, cinta kepada mereka, kecintaan kepada kaum mukminin terlalu banyak gambarannya, terlalu banyak bentuknya ya ibadallah. Tidak hanya sekedar dia memberikan apa yang dibutuhkan, membantu apa yang dia minta, atau mengeluarkan segala apa yang dia butuhkan, tetapi dia juga menjaga dan melindungi saudaranya sendiri untuk tidak kemudian disakiti oleh dirinya atau disakiti oleh orang lain. Karena termasuk ciri dari hizbus syaitan, hizibnya syaitan adalah bergembira dan senang tersebarnya fahisyah, kejelekan, keburukan di tengah-tengah kaum mukminin. Mereka senang dan suka untuk mengumbar aib kaum mukminin. Mereka adalah barakallahu fikum hizbus syaitan. Ciri dari ciri-ciri tentara setan adalah bergembira dan senang untuk menyebar kejelekan dan kerusakan di tengah-tengah kaum mukminin. Ibadah Allah, kita ingin bebas dan selamat. Kita ingin masuk menjadi junudullah, tentaranya Allah Azza wa Jalla. Kita ingin dimasukkan ke dalam hizbullah, partainya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berjanji di dalam Al-Quran bahwa golongannya Allah, partainya Allah pasti akan menang. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya tentara kami, kata Allah Azza wa Jalla, pasti akan menang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dari ciri hizbullah adalah cinta kepada Allah. Mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mencintai kaum mukminin, ya ibadallah. Ciri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dan cinta kepada kaum mukminin. Jikalau seorang suami cinta kepada istrinya, bagaimana bentuk pengorbanannya? Cinta kepada Allah dan Rasul melebihi itu semua. Jikalau seseorang istri cinta kepada suaminya, cinta kepada anaknya, lalu dia berkorban dengan sebatas tenaga yang dia miliki, maka kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya dituntut lebih dari itu, ya ibadallah. Berarti mereka yang dimasukkan oleh Allah ke dalam hizbnya, ke dalam partainya, ke dalam tentaranya, ke dalam aulia Allah, mereka orang-orang yang siap untuk memperjuangkan kepentingan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berjuang untuk kepentingan kaum mukminin, ya ibadallah. Mereka adalah junudullah, tentara-tentara Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh, mereka adalah orang yang adillah alal mukminin. Orang yang merendah di hadapan kaum mukminin. Mereka orang yang punya sikap merendah diri di hadapan kaum mukminin. Dan sebaliknya yang kesembilan, orang yang punya kewibawaan di hadapan orang-orang kafir. Dia akan tidak akan mau meniru sekecil apapun dari bentuk hidupnya orang-orang kafir kepada Allah. Dia berusaha untuk bara dan berlepas diri, walaupun mungkin bentuk cukuran atau mungkin bentuk pakaian atau penampilan yang lain. Maka dia terus berupaya untuk kemudian menyingkirkan dari dalam hidupnya, karena dia punya kewibawaan sebagai junudullah, tentaranya Allah Azza wa Jalla, sebagai hizbullah. Dia tidak akan pernah mau meniru. Dia tidak pernah akan mau mencontohi. Dia tidak pernah akan mau memuji, menyanjung mereka-mereka yang kufur dan ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimanapun kemajuan mereka dari sisi dunia, tetap mereka adalah hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ibadallah. Orang yang punya kewibawaan di dalam hidup. Dan yang terakhir, yang ke-10, yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang punya kesiapan untuk berjihad meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang punya kesiapan kapanpun, dimanapun, untuk kemudian menjunjung tinggi amanat Allah subhanahu wa ta'ala ya ibadallah. Panggilan jihad untuk menumpahkan darah belum datang. Namun di sana telah dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla pintu-pintu untuk kita berjuang, pintu-pintu untuk kita menimbrung di dalam berjihad, sebagaimana jihadnya para pendahulu kita yang saleh dari barisan para ulama ussunda, yaitu membela kebenaran kapanpun dimanapun, tampil untuk kemudian melakukan pembelaannya terhadap kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau engkau tidak memiliki kemampuan untuk berbicara, engkau diberikan kemampuan untuk menulis, silakan lakukan pembelaan terhadap agama Allah Azza wa Jalla dengan tangan engkau. Jikalau engkau punya kekuatan fisik untuk kemudian memberikan pembelaan terhadap agama Allah Azza wa Jalla, berikan semampu engkau untuk engkau bisa berikan ya ibadallah, memasukkan diri, nimbrung, ikut berjuang agama Allah Azza wa Jalla untuk meneladani para pendahulu kita yang soleh. Kita berharap dengan ini semua Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke dalam junuduk tentara-tentaranya ya ibadallah. Sudah terlalu besar jikalau Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kondisi tentaranya bahwa mereka adalah pasti akan beruntung di dalam hidupnya. Artinya bahwa apapun yang akan terjadi dalam perjuangan dia membela agama Allah Azza wa Jalla, kesenangan, keberuntungan, kesusahan, dan berbagai macam ujian dan cobaan dalam memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah keberuntungan seperti yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka lah yang akan beruntung. Mereka adalah pasti menang apapun kondisi yang dia dapatkan dalam perjuangan membela agama Allah Azza wa Jalla. Tidak ada istilah kalah ya ibadallah. Tidakkah kita kepingin dan mau menjadi orang yang dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam junuduh tentara-tentaranya? Mereka adalah orang yang bersemangat untuk kemudian menyuarakan setelah dia mengamalkan dan mempraktikkan di dalam hidup, menyuarakan dan juga memberikan pembelaan dengan apa yang dia mampu terhadap segala apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah. Allah Azza wa Jalla juga telah menyebutkan tentang hizbus syaitan. Dan sepantasnya bagi seseorang yang beriman untuk bisa mengenali antara kedua hizb ini, kedua wali tersebut, kedua junud tentara itu, hizbullah dan hizbus syaitan, waliullah dan wali syaitan, junudullah dan junudus syaitan. Termasuk dari ciri yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla junudus syaitan adalah mereka orang yang gemar dan bersemangat untuk mengajak kepada kemungkaran penyimpangan dan penyelewengan, orang yang mencegah dari kebaikan, mencegah dari kebenaran, dan mereka adalah orang-orang yang lalai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal munafiqun wal munafiqat ba'dhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasallahu fa nasiyahum. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan bahwa termasuk dari ciri dan tanda-tanda hizbus syaitan adalah orang yang gemar mengajak kepada kemungkaran. Orang yang gemar mengajak kepada penyimpangan dan penyelewengan. Orang yang sangat-sangat antipati terhadap kebenaran dan kebaikan. Dia berusaha untuk menghalangi, mencegah siapapun untuk sampai kepada kebaikan dan kebenaran. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu ya ibadallah, termasuk dari tantangan besar Hizbullah, tentaranya Allah dan partainya Allah, adalah bermunculannya orang-orang yang gemar untuk kemudian menyuarakan kemungkaran dan memerangi al-ma'ruf. Dan tidak ada kemungkaran yang paling besar adalah syirkum billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tidak ada ma'ruf yang paling besar daripada tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, termasuk dari ciri waliyus syaitan, hizbus syaitan, adalah orang-orang yang punya hasad pada dirinya. Orang-orang yang punya hasad ya ibadallah, sebagaimana telah kita ketahui bahwa sifat hasad itu adalah sifat yang telah dipegangi dan dipakai serta dirampas atau yang dimiliki oleh iblis, pimpinan kejahatan di muka bumi. Iblis laknatullah alaih. Di saat Allah Azza wa Jalla memasukkan dia dalam perintah untuk bersujud kepada Nabiullah Adam alaihi salam, disitulah dia memperlihatkan keangkuhan dan kesombongan. Disitulah dia memperlihatkan iri hati, dengki dan hasadnya kepada Nabiullah Adam, sehingga keluar kata-kata ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Ibadallah, kalimat ini terkadang muncul lewat sikap ujub, walaupun kita tidak mengutarakan kalimat itu, namun kita menganggap bahwa kita lebih baik dari saudara kita, lebih bagus dari saudara kita, lebih alim dari saudara kita, lebih semuanya dari saudara kita, sehingga merendahkan, melecehkan, menghinakan rahimani wa rahimakumullahu jami'an al-hasadu. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat al-imamu Ahmad rahimahullah mengatakan, la yajtami'u biqalbi abdin mu'minin al-imanu wa fi jahannam. Tidak akan gubar fi sabilillah wa fi jahannam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak akan berkumpul di jauh di lehernya tenggorokan seorang mukmin gubar, yaitu kepulan debu dalam berperang membela agama Allah Azza wa Jalla, tidak akan berkumpul dengan panasnya jahannam. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, dan tidak akan berkumpul di jawfi abdin al-iman wal-hasadu, tidak akan berkumpul barakallahu fikum. Akan terjadi pertarungan kalau dia adalah Hizbullah, kalau dia adalah Junudullah, kalau dia adalah Waliullah, maka tidak akan berkumpul pada dirinya keimanan yang ada dengan sifat hasad. Akan terus bergejolak, akan terus berperang ya ibadallah, akan bercokol sifat hasad ini di saat dia menjadi Hizbus Syaitan. Golongannya setan, partainya setan, kelompoknya setan. Maka di saat itu sifat hasad ini akan bercokol barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari itu. Dan yang saya ambil terakhir adalah Hizbus Syaitan adalah orang yang senang dan suka tersebar aib-aib saudaranya di tengah kaum muslimin. Hizbus Syaitan adalah orang yang senang tersebar fahisyah, kejelekan dan keburukan di tengah-tengah saudaranya kaum muslimin. Innal ladina yuhibbuna an tashi'al fahisyatu fil ladina amanu ulaika lahum adzabun alim. Orang-orang yang senang dan suka tersebar kejelekan di tengah kaum muslimin, di tengah-tengah kaum mukminin, maka bagi mereka lahum adzabun alim, bagi mereka adalah azab yang pedih, kata Allah Azza wa Jalla. Termasuk dari ciri Hizbus Syaitan adalah orang yang beriang gembira di saat kemudian menemukan kesalahan, kekeliruan, aib pada diri saudaranya, lalu dia umbar ke sana kemari. Maka ini bukan akhlaknya Hizbullah, bukan akhlaknya Junudullah, bukan akhlaknya Auliyaullah, tetapi ini adalah akhlaknya Junudus Syayatin, Auliyaus Syayatin ya ibadallah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita ya ibadallah dari semuanya. Dan kita tidak pernah akan mungkin bisa dan jadi menjadi Junudullah kecuali di saat kita benar-benar menuluskan diri untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian mengamalkan apa yang kita telah pelajari dari kebenaran ya ibadallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة.